أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelum Ramadan, bahwa kita akan melanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Al-Ubudiyah ini di dalam bulan Ramadan, dan waktunya diubah sehabis salat Asar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terwujudnya rencana ini. Semua ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahaja Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya, maka tidak akan mungkin dari. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, maka hal ini kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala di balik keinginan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan jenjang-jenjangnya penghambaan, disebabkan karena berjenjang-jenjangnya iman, dan telah disebutkan di antara makna kedalaman penghambaan, penghambaan yang berhubungan dengan harta, penghambaan yang berhubungan dengan keduniaan, tentang kondisi orang yang terikat dengan kedudukan, terikat dengan bentuk, dengan gambar, dengan keduniaan. Mereka-mereka yang jika hal-hal itu mereka berhasil dapatkan, maka mereka ridha. Jika tidak, maka mereka murka, tidak ridha terhadapnya. Maka kondisi seperti ini adalah kondisi penghambaan. Orang yang keridaannya karena keduniaan, keridaannya karena kedudukan, keridaannya terhadap wanita, keridaannya karena harta, keridaannya karena gambar, hal itu terwujud mereka ridha. Jika hal itu mereka tidak peroleh, mereka pun marah. Yang seperti ini adalah hamba perkara-perkara itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika mendoakan celaka mereka-mereka yang merupakan hamba dina, hamba dirham, Nabi SAW menjelaskan sifatnya, in a'fiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Jika diberi, mereka ridha, dan jika tidak diberi, mereka marah. Ridhanya karena dunia, marahnya karena dunia. Sebaliknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang ridhanya karena Allah Subhanahu wa taala, bencinya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, membenci karena Allah Subhanahu wa taala, memberi mendukung, tidak memberi, tidak mendukung, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sampai ke dalam jenjang-jenjang kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa taala bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak memberi juga karena Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kata Nabi sallam, faqad istakmala al-iman, sungguh telah sempurna imannya. Sungguh telah sempurna imannya. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa amma idza sami'a fi amrin min al-umuri wa raja'ahu fa inna talabahu yata'allaqu bihi fa yasiru faqiran ila husuli wa ila man yadhunnu annahu sababun fi husuli وحادث المال والجاه والصور وغير ذلك. Dan adapun jika seseorang tamak terhadap perkara dari perkara-perkara dan betul-betul mengharapkan perkara itu, dalam kondisi ini maka hati orang ini akan terikat tergantung kepadanya. Perhatikan, ini yang perlu dipahami dulu, kondisi adanya keterikatan hati. Kapan? Ketika ada trauma, ketika ada keinginan yang betul-betul ingin terhadap perkara apa saja, maka di sana hati akan terikat kepadanya. Apa sebabnya? Selanjutnya, kalau kekuatannya berkelanjutan, fayasiru faqiran ila husuli, maka dia akan menjadi fakir. Kepada apa? Kepada terwujudnya hal itu. Dan kepada siapa? Dan kepada orang-orang yang dia sangka menjadi sebab terwujudnya hal itu. Jadi sini ada dua arah. Asalnya muncul keterikatan, ketergantungan hati kepada sesuatu itu ketika ada tamak terhadapnya. Iya. Ketika ada tamak terhadapnya, tamak ini akan melahirkan fakir. Betul-betul perlu terhadapnya dan terhadap orang-orang yang dia sangka bisa mewujudkannya. Ini kata beliau dalam perkara harta, kedudukan, bentuk-bentuk, gambar-gambar, dan lain-lainnya. Tanya harta, orang terikat, dia ingin betul mendapatkan hal itu. Tamak betul ingin mendapatkan hal itu. Maka hal ini merupakan ikatan dia dengan hatinya. hal ini akan mengarah fakirnya dia, tunduk dan rendahnya dia kepada sesuatu yang diinginkan, kepada terwujudnya perkara itu, dan kepada orang yang dia sangka bisa mewujudkannya. Anggap misalnya dalam hal gaji, ada yang mau gaji, gaji harta. Orang yang tamak terhadap gaji itu, betul-betul ingin, tak mau lepas betul, maka akan ada nilai iftikhar, kefakiran terhadapnya. Susah dia. Macam-macam keadaannya kalau tidak berhasil didapatkan. Iftikhar yang kedua, iftikhar kepada orang yang dia sangka, orang yang dianggap sebagai sebab terwujudnya. Misalnya pejabat dalam perkara ini, kan ada nilai ketergantungan kepadanya. Ini arah-arah yang akan mengarah kepada penghambaan. Arah yang akan mengarah kepada penghambaan, yang wujud penghambaannya sebagaimana Nabi sebutkan, in a'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Jika diberi, dia ridha. Jika tidak, dia tidak ridha. Itu berarti apa? Dia sudah terhambakan dengan sesuatu. Ini ukuran jelas. Dia sudah terhambakan dengan sesuatu. Baik. Selanjutnya kata beliau, Qala Khalil sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَبَتَذُوا عِنَّ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعَبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ. فَبَتَذُوا, maka harapkanlah, عِنَّ اللَّهِ الرِّزْقَ, hanya di sisi Allah rezeki itu. وَعَبُدُوهُ, beribadalah kalian kepadanya. وَشْكُرُوا لَهُ, bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turji'un, hanya kepadanya kalian akan kembali. Kata Syekh, fal 'abdu la budda lahu min rizq wa huwa muhtajun ila dhalik. Fa idza talaba rizqahu min Allah sara 'abdan lillahi faqiran ilayhi. Wa idza talabahu min makhluq sara 'abdan lidzalikal makhluq faqiran ilayhi. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في العصر وإنما أبيحت للضرورة. Jadi hamba, kata beliau, yang namanya hamba tidak boleh tidak, dia pasti memerlukan rezeki. وهو محتاج إلى ذلك, dan dia muhtaj, sangat ia memerlukan rezeki. Ini hamba, ini hajat, ini keperluan dalam makna yang wajar. Kita perlu makan, kita perlu uang, kita perlu tempat tinggal, kita perlu pakaian, iya. Tidak boleh tidak, kita perlu rezeki ini. Kita perlu kesehatan, kita perlu rezeki ini. Selama dalam batas, tabiat, maka belum masuk dalam pembahasan penghambaan. Hanya, lihat kata beliau selanjutnya, فَإِنْ طَلَبَ فَإِذَا طَلَبَ, jika hamba ini menuntut, mencari, mengharapkan rezekinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah dia hambanya Allah. Dia akan fakir, mengharap dan betul-betul mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika dia tuntut, dia harap, dia betul-betul inginkan rezeki itu, dari makhluk, maka jadilah dia hamba terhadap makhluk itu. Fakir, rendah terhadap makhluk itu. Iya. Ini jalurnya. Tapi ukurannya, ia apa yang disebutkan oleh Nabi Sallam, in a'tiya radiya, wa illam yu'ta, lam yarda. Kapan dia telah menjadi hamba? Jika diberi, dia ridha. Jika tidak dapat, dia ridha. Ridha dan bencinya karena dunia. Hamba-hamba dunia. Tapi kalau ridha dan bencinya karena Allah, itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ridha karena Allah meridai. Dia benci karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci. Ini hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang hendaknya kita wujudkan. Inilah yang merupakan maksud kita dicipta. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Puasa Ramadan betul-betul mengantar kepada makna ini. Puasa Ramadan betul-betul mengantar kepada makna ini. Di mana tidak? Iya. Kita melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu dengan puasa Ramadan ini pada perkara-perkara yang di luar Ramadan halal, mubah. Iya. Makan dan minum. Makan dan minum. Hubungan suami istri di siang hari Ramadan kita hentikan. Dan hal-hal lain yang terlarang. Kenapa kita hentikan? Jawaban kenapa itu yang menentukan penghambaan seseorang dalam puasa. Kalau kembalinya karena ridha Allah, ridha kepada Allah, iya, maka itu yang merupakan nilai-nilai ibadah. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak melakukan hal-hal yang terlarang dalam puasa. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala yang melarangnya. Dia lakukan ini dalam puasa, dia lakukan itu dan itu. Hal-hal yang diwajibkan dan disunnahkan dalam puasa. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Dia ridha menahan. Dia ridha melakukannya. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hamba Allah. Puasa inilah yang merupakan ibadah. Adapun menahan karena orang-orang menahan, makanya tidak masuk dalam nilai-nilai ibadah. Baik. Selanjutnya kata beliau, karena itulah masalatul makhluk, meminta kepada makhluk adalah perkara yang diharamkan fil asal, dalam asalnya. Tidaklah dibolehkan kecuali dalam perkara darurat. Perhubungannya sekarang dengan pembahasan sebelumnya. Sekarang beliau masuk ke dalam pembahasan masalatul makhluk, meminta kepada makhluk. Ya, berhubungan dengan penghambaan kepada makhluk. Yang ternyata bentuk penghambaannya, ya, ketika ridha dan bencinya terhadap makhluk. Yang mana ridha dan benci ini landasannya karena apa? Adanya permintaan. Adanya harapan, adanya tamak. Harapan dan tamak terhadap sesuatu itu, itu tidak lepas dari masalah mintanya. Tarya, ya, kasih saya. Ini permintaan. Ini asalnya diharamkan dan tidak dibolehkan kecuali dalam perkara yang darurat. Dalam perkara darurat. Beliau urai perkara ini lebih jauh. Wa fi an-nahyi anha ahaditsu katsirah fi sihahi was-sunani wal-masanid. Larangan tentang meminta kepada makhluk terdapat hadis-hadis yang banyak akan hal ini dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan, dan kitab-kitab musnad. Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. Kata Nabi SAW, terus menerus meminta ada pada salah seorang dari kalian sampai dia datang pada hari kiamat dalam keadaan pada wajahnya sama sekali tidak nampak walaupun seonggok daging, tidak ada sama sekali. Keadaan orang yang meminta dan meminta di hari kiamat, ia dibangkitkan dalam keadaan tidak mempunyai daging pada wajah, buruk dan sangat jelek. Wa qawlihi man sa'ala an-nas wa lahu ma yughni ja'at mas'alatuhu yawm al-qiyamah khudushan aw khumushan aw khudushan fi wajhihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ad-Darimi serta Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan sanadnya sahih. Nabi SAW bersabda, siapa yang sa'ala, siapa yang meminta kepada orang-orang sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka permintaan dia ini, perbuatan dia meminta ini akan datang pada hari kiamat sebagai cacat pada mukanya, kejelekan pada mukanya, kerusakan pada mukanya. Ini ancaman. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Tayalisi dan Abu Nu'aim dari beberapa jalan, dari Abu Bakar Al-Hanafi dari Anas. Hanya sanadnya ada sedikit kelemahan, li jahalati Abu Bakar Al-Hanafi, hanya dikuatkan oleh hadis setelahnya. La tahillu al-mas'alatu illa lidhi ghurmin muhdir aw damin muji' aw faqrin mudqir. Kata Nabi SAW, tidak halal meminta kecuali mereka yang mempunyai pinjaman yang betul-betul mencukupi, atau darah yang betul-betul menyakitkan, artinya tanggungan darah yang harus dibayar betul, atau kefakiran, ketiadaan yang betul-betul mendesak dia. Wahadal makna fi sahih, kata beliau, makna ini terdapat dalam hadis sahih. Baik, wafidhi aidah, hadith lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad Al-Bayhaqi, Ibn Majah dan Waqi' dalam Az-Zuhd dari sahabat Az-Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, la'an ya'khudha ahadukum habla fayadhhaba fayatahattaba khairun lahu min ayyas alal nas a'tawhu aw mana'uhu. Kata Nabi SAW, Nabi bersumpah, sungguh, betul-betul, salah seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian berangkat Selanjutnya pergi mencari kayu bakar. Diambil tali. Kemudian berangkat. Mencari dan memungut-mungut kayu bakar. Iya, ini lebih baik bagi dia daripada dia meminta kepada manusia. Apakah orang memberinya atau tidak memberinya. Hadis lain. Hadis ini hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ataka min hadzal mal wa anta ghairu sa'il wala mushrik fakudhu wa ma la fala tutbi' bihi fala tutbi'hu nafsak." Fakahir fakariha akhdahu ma'a su'ali lisan wa istishrafil qalb. Kata Nabi SAW, apapun yang datang kepada engkau berupa harta ini, dalam keadaan anta ghairu sa'il, datang harta kepadamu dalam keadaan kamu tidak memintanya, wala musyrik, dan dalam keadaan kamu tidak musyrik. Dua, tidak meminta dan tidak musyrik. Bentar dijelaskan. Fakudhu, maka ambil. Wa mala, dan selama tidak, fala tutbi'hu nafsak. Selama tidak seperti ini, maka jangan kamu capek-capekkan dirimu untuk mencarinya. Di sini Nabi membenci mengambil harta itu ketika disertai dengan permintaan lisan dan istishrakil qalb, kata Syekhul Islam. Permintaan lisan dan istishrakil qalb, pembesaran hati. Perhatikan kait ini. Mulut meminta, hati istishrak, membesarkan, mengagungkan, mendudukkan tinggi yang dia mintai. Dia sendiri makodong-kodong dalam meminta. Yang semacam itu. Itu hati, istishrak qalb. Harta datang tanpa dua ini, maka ambil. Tapi kapan ada dua ini, maka jangan. Dibenci harta itu. Walaupun meminta, meminta dalam kondisi darurat. Sebagaimana disebutkan dia di atas. Perlu. Sangat memerlukan. Ini wallahu a'lam tidak masuk dalam permintaan, yang di dalamnya memberikan dorongan untuk bersedekah. Permintaan pembangunan masjid, permintaan buka puasa, untuk bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang yang memerlukannya. Justru yang seperti ini dianjurkan dalam agama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantu kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan bantu membantu kalian dalam dosa dan permusuhan. Tapi itu pun hendaknya perhatikan kait yang disebutkan oleh Nabi. Kondisi hati itu, wala musyrikin, jangan merendah. Kita tawarkan ini bukan karena kita mengharap merendah kepadanya. Kita tawarkan karena kita ingin membantu kamu, wahai pemilik harta, supaya kamu mendapatkan kemuliaan dengan harta. Kami ingin menyiapkan sarana. Kami bertanggung jawab di atas sarana ini. Kami siapkan, salurkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu mendapatkan kebaikan dengan itu. Ini juga menjadi ilmu bahwa hendaknya orang-orang yang memiliki harta memperhatikan. Jangan nanti mau memberi kalau apa? Orang merengek dan merendah kepadanya. Berarti dia mengajak orang untuk menjadi hambanya baru dia mau memberi. Ini tidak pantas. Hendaknya pemilik-pemilik harta menyadari bahwa pada harta mereka ada hak-hak orang selainnya. Hendaknya orang-orang yang mempunyai harta menyadari bahwa harta itu adalah perkara yang dituntut, yang betul-betul dia harus syukuri, harus disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya orang-orang yang memiliki harta memahami bahwa harta yang Allah beri kepadanya bukan milikmu. Satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi milikmu ketika kamu sedekahkan. Sebab nanti disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala baru menjadi milik. Hendaknya orang-orang yang memiliki harta memahami bahwa mensedekahkan harta adalah wujud kesyukuran terhadap harta, dan hanya dengan itu tambahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Masyaallah. Kalau orang-orang memiliki harta seperti ini, memahami kondisi seperti ini, orang-orang tidak perlu datang meminta. Justru dia akan mendatangi. Siapa yang perlu? Siapa yang perlu? Siapa yang perlu? Di sini disalurkan. Di sini disalurkan. Tidak perlu harus didatangi untuk diberi. Sebab apa? Pertanggungjawaban harta sangatlah besar. Kalau yang lainnya ditanya tentang penggunaannya, maka harta khusus ditanya. Ditanya pula dari mana sumbernya, dari mana asalnya, bagaimana kamu peroleh. Baru selanjutnya ditanya penggunaannya, pemanfaatannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada nilai penghambaan. Dibenci, mengambil harta yang disertai dengan permintaan, yang disertai dengan istighfar, kerendahan hati terhadap. Sangat disayangkan karena ada orang bawa proposal. Bagus untuk pembangunan masjid untuk ini, tetapi kadang selalu merengek-rengek, berendah-rendah. Baru setelah itu, apalagi kalau perkara itu hanya merupakan perkara pribadi. Merupakan perkara pribadi, perkara pribadi, tidak dalam keadaan hajat. Di sini dalam hadis, man sa'ala an-nas wa lahu ma yughni. Siapa meminta kepada manusia sementara dia memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya. Ini sudah merupakan batasan. Masih ada yang bisa mencukupinya, dia meminta. Dia meminta. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau permintaan proyek misalnya. Permintaan proyek. Proyek misalnya seorang pemborong ajukan proposal. Ini termasuk jalur-jalur yang banyak perendahan diri di dalamnya. Bahkan bukan hanya sekedar merendahkan diri agar supaya mendapatkan hal itu. Agar supaya mendapatkan hal itu. Selain dari sisi makan, dia bisa masih bisa makan. Dari sisi minuman, dia masih bisa minuman. Tanggungannya masih bisa dia penuhi. Hanya apa? Dia ingin lebih dengan mendapatkan proyek itu. Bersamanya itu dia merendah. Merendah. Bahkan lebih dari itu, bukan sekedar merendah. Sekedar merendah sudah haram. Permintaan itu sudah haram. Apalagi disertai dengan permintaan yang disusul dengan perbuatan haram. Menyogok-menyogok dan yang semacam. Yang mengurus proyek juga tidak mau. Kecuali kamu harus menjadi budak saya dulu. Kamu serahkan hatimu, kerendahan hatimu kepada aku. Kamu serahkan dulu sesuatu yang bisa. Dengannya bisa lancar tanda tangan saya dan semacam itu. Akhirnya terjadi kekacauan. Sebab dari dua belah pihak. Kekacauan dari dua belah pihak. Wujudnya, hasilnya, bangunannya tidak berkah. Jalankan kebaikan. Banyak proyek perekonomian kita berada di atas dua jalur yang salah ini. Yang meminta di atas kesalahan, yang memberi di atas kesalahan. Akhirnya pelaksanaannya pun tidak berada di atas kebaikan. Baik. Wa qala fil hadits sahih. Man istaghni yughnihi Allah. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهَا طَيِّبْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ مَا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ وَأَوْصَى خَوَّاصَ أَصْحَابِي أَلَّا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا. كتب له dalam حديث صحيح. حديثين diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, Al-Baghawi dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man yastaghni yughnihi Allah." Siapa yang merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan dia. "Wa man yasta'fi yu'iffahu Allah." Siapa yang yasta'fi? Yasta'fi. Terus menerus berusaha menjaga kesuciannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sucikan dia, muliakan dia. "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Siapa yang terus menerus berusaha bersabar, Allah akan sabarkan dia, jadikan dia orang yang bersabar. "Wama a'tiya ahadun 'ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan tidak ada pemberian yang diberi kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas yang mengalahkan kesabaran.